So, pokoknya kita lanjut gaya bareng lagi. Gerobokan, terima kasih. Lambaikan tangannya di atas, kita goyang bareng lagi. Tanpa walas kue lu ngobien kae rono besane aku sete wae ngapoti tresno anyarmu. Kalau kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Luar biasa.